Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Akhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan insyaallah taala pelajaran fikih masih dalam pembahasan wajibatus shalah, kewajiban-kewajiban di dalam salat. Baik. Pada pertemuan yang sebelumnya telah kita jelaskan apa yang dimaksud dengan wajibatus shalah. Udhkur ya Ali, apa makna wajibatus shalah? Baik. Ma yajibu fi'luhu au qawluhu fis shalah. Wa mata yasqut hadha al-wajib? Wa mata tasqut hadhihi al-wajibat? Ya man Umair, inda nisyam au inda adam al-ilm? Baik. Ada yaf'al idza nasiya? Ya ana bil yas yasjudu sujud as-sahwi. Wa inda adam al-ilmi la yasjud. Baik, ahsantum barakallahu fik. Wa ma hukmuhu idza taraka 'amdan? Idza taraka al-wajibat 'amdan? Ya Abdurrahman, batalat salatuhu. Batalat salatuhu idza taraka al-wajibat 'amdan. Wa ma daliluhu? Man Jabir? Hadis Umar wala hadis Aisyah. Hadis Aisyah radhiyallahu anha, "Man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Baik, nuwasil insyaallah taala. Pada pertemuan yang sebelumnya telah kita jelaskan kewajiban salat yang pertama dan kedua. Yang pertama dan kedua. Baik. Apa saja itu? Mujahid dan Said, istiftah wal isti'adzah. Wajiban yang ketiga, at-ta'min ba'da al-fatihah, mengucapkan amin setelah al-fatihah. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ammana al-imam fa'amminu. Idza ammana al-imam fa'amminu. Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'min al-malaikah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila imam mengucapkan amin, maka hendaklah kalian mengucapkan amin. Karena sesungguhnya barang siapa yang aminnya, ucapan aminnya bersamaan dengan ucapan amin malaikat, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Baik, ini hadis jelas terdapat perintah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk mengucapkan amin. Idza ammana al-imam fa amminu. Ini perintah, menunjukkan wajib. Baik. Walaupun jumhur ulama berpendapat sunnah, akan tetapi yang benar hukumnya wajib karena tidak ada hadis yang memalingkan dari perintah tersebut, yang memalingkan dari hukum wajibnya. Sedangkan hukum asalnya perintah adalah wajib. Dan dalam hadis ini ada satu faedah. Dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ammana al-imam fa amminu." Apabila imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin. Di sini digunakan huruf fa. Madza tufidu? Ya Yaqub. Li mala ma'a at-tarahi. Baik, at-tarahi qul yakunu laysa bit-ta'kid. Wa at-tartib fi ma'na at-tarahi. Wa ma huwa as-sah ya akhi? Mada tufidu fa? Pelajaran usul fikih. Ya Abdul Farouk, mada tufidu fa? Ya Atok, mada tufidu harfu fa? Abu Zur'ah, lihat litarfi wa ta'kid. Coba dibuka lagi buku usul fikih. Fa yufidu tarfi wa ta'kid. Jadi maknanya adalah setelah imam dan langsung segera setelahnya. Kalau dikatakan tarahi, bisa jadi segera, bisa jadi tidak. Jadi yang benar adalah ta'kid. Baik. Idza ammana al-imam fa'amminu. Apabila imam sudah mengucapkan imam, maka hendaklah kalian mengucapkan setelahnya segera juga mengucapkan amin. Apa? Amin. Baik. Jadi ini faedahnya, setelah imam mengucapkan baru kita mengucapkan. Baik, ini yang ketiga, kewajiban yang ketiga. Jadi pendapat yang kuat Pendapat yang benar insyaallah taala, ucapan amin adalah wajib bagi imam, makmum maupun munfarid, diucapkan secara jahar pada salat jahriyah, diucapkan secara sir pada salat sirriyah. Kewajiban yang berikutnya, kewajiban yang keempat adalah takbiratul intiqal. Ucapan takbir intiqal, takbir perpindahan. Yang kelima, ucapan sami Allahu liman hamidah bagi imam dan munfarid. Bagi imam dan munfarid. Adapun bagi makmum sudah kita jelaskan tidak diwajibkan, tidak pula disunnahkan. Yang keenam, ucapan Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu atau Allahumma Rabbana lakal hamdu atau Allahumma Rabbana walakal hamdu. Ada empat ucapannya. Baik. Kewajiban keempat, lima dan enam ini dalilnya satu, yaitu hadis Bukhari dan Muslim. Nabi SAW bersabda, Innama ju'ila al-imam liyu'tamma bihi. Fa idza kabbara fakabbiru, wa idza raka'a farka'u, wa idza qala sami'a Allahu liman hamidah faqulu Allahumma rabbana lakal hamdu. Fa idza sajada fasjudu, wa idza shalla jalisan fasallu julusan ajma'un. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama ju'ila al-imam liyutamma bihi. Imam itu dijadikan hanyalah untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru. Maka apabila dia bertakbir, bertakbirlah kalian. Menunjukkan kewajiban yang keempat, yakni seluruh takbir al-intiqal, takbir perpindahan dari gerakan ke gerakan lainnya. Kecuali takbir apa? Al-ihram. Ini rukun. Sebagaimana sudah kita jelaskan. Wa idza raka'a farka'u, dan apabila dia ruku maka rukuklah kalian. Wa idza qala sami'a Allahu liman hamidah, dan apabila dia mengucapkan sami'a Allahu liman hamidah, ini dalil kewajiban yang kelima. Kewajiban mengucapkan sami'a Allahu liman hamidah. Faqulu Allahumma rabbana walakal hamdu. Maka ucapkanlah Allahumma rabbana walakal hamdu. Ini dalil kewajiban yang keenam. Wa idza sajada fasjudu, dan apabila dia sujud maka sujudlah kalian. Wa idza shalla jalisan fasallu julusan ajma'un, dan apabila dia salat sambil duduk maka salatlah kalian semuanya sambil duduk. Dalil yang pertama. Dalil yang kedua adalah muwazabatun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam 'alaiha. Terus menerusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam terus menerus melakukan atau membaca zikir-zikir tersebut, tidak pernah beliau meninggalkannya sampai beliau meninggal dunia. Sedangkan beliau bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Demikian pula dalam hadis Al-Musi' salatahu dari Rafi atau dari Rifa'ah bin Rafi, yang diriwayatkan Al-Imam Abu Dawud wa Nasa'i dan yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu la tatimmu salatun li ahadin minan nas hatta yatawadda." Sesungguhnya tidak sempurna salat seseorang sampai dia berwudu. Fa yad'u wudu'a mawadhi'ahu. Lalu dia meletakkan air wudu di tempat-tempatnya. Summa yukabbiru wa yahmadullaha azza wa jalla wa yusni 'alaihi. Kemudian dia bertakbir, memuji Allah azza wa jalla dan menyanjungnya. Wa yaqra'u bima syaa'a minal Qur'an. Lalu dia membaca apa saja dari Al-Quran. Tsumma yaqulu Allahu Akbar. Kemudian dia mengucapkan Allahu Akbar, yaitu untuk rukuk. Ini dalil. Tsumma yarka'u hatta tatma'inna mafasiluhu. Kemudian dia rukuk sampai tulang-tulangnya itu menjadi tenang atau persendian-persendiannya menjadi tenang. Tsumma yaqulu sami Allahu liman hamidah hatta yastawiya qa'iman. Kemudian dia mengucapkan sami Allahu liman hamidah sampai dia tegak berdiri. Ini juga dalil. Summa yaqulu Allahu akbar, summa yasjud hatta tatma'inna mafasiluhu. Kemudian dia mengucapkan Allahu akbar, ini juga dalil. Kemudian dia sujud sampai tenang semua persendiannya. Summa yaqulu Allahu akbar, kemudian dia mengucapkan Allahu akbar, ini juga dalil. wa yarfa'u ra'sahu hatta yastawiya qa'idan, dan dia mengangkat kepalanya sampai dia tegak duduk. Tsumma yaqulu Allahu akbar, kemudian dia mengucapkan Allahu akbar untuk apa? Untuk sujud. Tsumma yasjud hatta tatma'inna mafasiluhu, kemudian dia sujud sampai tenang semua persendiannya. Demikian seterusnya. Baik. Dalil yang keempat dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah bahwasanya ucapan takbir, demikian pula ucapan sami Allahu liman hamidah dan rabbana walakal hamdu adalah termasuk syiarul intiqal. Syiar al-intiqal. Sehingga dia harus ada untuk menandai adanya perpindahan atau pergantian gerakan ke gerakan yang lainnya. Baik. Dan ini adalah pendapat Al-Hanabilah. Dan ini pendapat yang kuat. Adapun jumhurul ulama berpendapat sunnah. Dalil-dalil yang ada menunjukkan ini adalah kewajiban. Baik. Kemudian Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan pengecualian. Ada tiga tempat. Yang pertama, at-takbirat az-zawaid fi salatil Id wal istisqa fa innaha sunnah. Pengecualian yang pertama, takbir tambahan pada salat Id dan istisqa. Ini adalah sunnah. Pada salat Id 7 dan 5 adalah sunnah. Yang kedua, takbiratul jinazah. Takbir pada salat jenazah. Fa innaha arkan. Sesungguhnya takbir-takbir tersebut adalah rukun. Yang ketiga, takbiratul ruku'. Takbir untuk ruku' liman adrakal imam raki'an. Bagi siapa yang mendapati imam sedang ruku'. Maka takbir untuk ruku' itu sunnah. Adapun takbir al-ihram tetap rukun. Baik. Beliau juga menyebutkan permasalahan kapan ucapan takbir ini dibaca. Di sini ulama ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, takbir Allahu Akbar itu dibaca indal intiqal walam yujzi qablahu wala ba'dahu. Dibaca ketika perpindahan itu. Ini yani dalam gerakan berpindah. Dan tidak sah kalau dia baca sebelumnya atau sesudahnya. Misalkan sebelum rukuk dia sudah membaca Allahu Akbar, atau dia sudah membaca terlebih dahulu Allah kemudian dia bergerak baru dilanjut Hu Akbar, atau dia baca ketika berpindah Allah tapi selesainya ketika apa? Dia sudah rukuk. Dia baca Allah sudah rukuk baru Akbar. Maka ini tidak sah. Pendapat yang kedua sama indal intiqal wa yufa anis sabaqi aw at-ta'akhur, ketika perpindahan dan dimaafkan apabila dia sudah membaca terlebih dahulu atau terlambat. Dan yang kuat kata Syekh pendapat yang kedua, sebab yang pertama sulit. Yang pertama sulit, sedangkan prinsip di dalam agama adalah at-taysir, memudahkan. Ma ja'ala lakum fid-dini min haraj, Allah tidak menjadikan bagi kalian di dalam agama ini suatu kesempitan. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Baik, ini yang benar. Kesimpulannya, takbir intiqal dibaca ketika intiqal, ketika gerakan berpindah, dan tidak mengapa kalau sudah didahului atau diakhirkan sebelum dan sesudah gerakan intiqal. Baik, ini kewajiban yang keempat, lima dan enam. Kewajiban yang ketujuh, at-tasbih fi ruku', dan kewajiban yang kedelapan, at-tasbih fi sujud, mengucapkan tasbih di dalam ruku dan mengucapkan tasbih di dalam sujud. Maksudnya adalah ucapan Subhana Rabbiyal Azim ketika ruku dan ucapan Subhana Rabbiyal A'la ketika sujud. Ini pendapat Al-Imam Ahmad, Ishaq, Daud dan Ibn Hazm. Adapun jumhurul ulama berpendapat sunnah. Akan tetapi dalil-dalil yang menunjukkan ini termasuk kewajiban. Dalil yang pertama adalah hadis Uqbah bin Amir. Hadis Uqbah bin Amir dalam riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan Ahmad. Yaitu tentang turunnya firman Allah Subhanahu wa taala. Kata Uqbah bin Amir, "Lamma nazala wa sabbih bismi rabbikal azim." Yani dalam surat apa? Al-A'la. Sabbih isma rabbikal a'la. Qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mengatakan kepada kami, "Ij'aluha fi ruku'ikum." Jadikanlah tasbih tersebut pada rukuk kalian. falamma nazalat sabbihisma rabbikal a'la, lalu ketika turun sabbihisma rabbikal a'la, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ij'aluha fi sujudikum, jadikanlah ucapan tersebut pada sujud kalian. Baik. Walaupun hadis ini terdapat kelemahan, akan tetapi dia menyepakati perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti dalam hadis Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, dalam riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi dan yang lainnya, beliau mengatakan, "Shallaitu ma'an Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, aku salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa kana yaqulu fi ruku'ihi subhana rabbiyal azim." Maka beliau membaca pada rukuknya subhana rabbiyal azim, wa fi sujudihi subhana rabbiyal a'la, dan pada sujudnya subhana rabbiyal a'la. Demikian pula menyepakati hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dalam riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inni nuhitu an aqra al-Qur'ana raki'an aw sajidan." Ketahuilah, aku dilarang untuk membaca Al-Qur'an ketika rukuk maupun sujud. Fa amma ar-ruku' fa'azzimu fihi Rabb 'azza wa jalla. Adapun rukuk, maka agungkanlah Allah 'azza wa jalla padanya. Persis seperti ucapan rukuk subhana rabbiyal 'azim. Maha suci Allah yang maha agung. Wa amma sujud fajtahidu fid du'a faqaminun ayyustajaba lakum. Adapun sujud, maka perbanyaklah berdoa, maka hampir-hampir akan dikabulkan doa kalian. Baik. Kesimpulannya, ucapan tasbih subhana rabbiyal 'azim adalah kewajiban di dalam rukuk, dan subhana rabbiyal a'la adalah kewajiban di dalam sujud. Dan kewajibannya minimal satu kali. Adapun selebihnya termasuk sunnah. Baik, ini kewajiban yang keberapa? 7 dan 8. Kewajiban yang berikutnya, yang ke-9. At-tashahudul awsat. Tashahud yang pertengahan, yakni at-tashahudul awwal. Dan kewajiban yang ke-10, al-julus fihi. Duduk padanya. Ini kewajiban yang ke-9 dan ke-10. Tashahud awwal dan duduk padanya. Berdasarkan hadis Rifa'ah, ini hadis Al-Musi' Salatahu dari sahabat Ar-Rifa'ah atau Rifa'ah bin Rafi' yang diriwayatkan Al-Imam Abu Daud dan yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza jalasta fi wasati shalah, fatma'in waftarish fakhidhakal yusra tsumma tashahhad." Maka apabila engkau duduk di pertengahan salat, tenanglah di dalam dudukmu, yakni tuma'ninah. "Waftarish fakhidhakal yusra tsumma tashahhad." Lalu hamparkanlah pahamu yang kiri, yakni duduk iftirash, tsumma tashahhad. Kemudian bertasyahudlah engkau. Menunjukkan keduanya adalah kewajiban karena diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dari hadis Ibnu Mas'ud, dari ucapan beliau dalam riwayat An-Nasa'i dan Al-Baihaqi yang telah kita sebutkan pada pembahasan rukun salat yang terakhir atau yang sebelumnya, yaitu tentang rukun tasyahud akhir dan duduk padanya. Di situ kata Ibnu Mas'ud, "Kunna naqulu qabla ay yufrada 'alaina at-tasyahud." Dulu kami mengucapkan sebelum diwajibkan atas kami tasyahud. Maka ucapannya sebelum diwajibkan berarti sekarang sudah diwajibkan. Dan ini kita jadikan dalil yang menunjukkan tasyahud adalah rukun salat. Hanya saja tasyahud awal tidak termasuk rukun salat dikarenakan ada sebuah hadis dari Abdullah bin Buhailah dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah lupa tasyahud awal, lalu beliau menggantinya dengan sujud sahwi. Beliau menggantinya dengan sujud sahwi. Menunjukkan bahwasannya tasyahud awal itu termasuk kewajiban, bukan rukun. Dan ini pendapat Ahmad, Ishaq, Al-Layth, Abu Thawr, Daud, dan Ibn Hazm. Adapun jumhur ulama berpendapat sunnah. Alasannya apa? Karena tadi hadis Abdullah bin Buhailah dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi SAW ketika beliau lupa tasyahud awal, beliau hanya mengganti dengan sujud sahwi. Sehingga jumhur ulama berpendapat itu adalah sunnah. Tetapi dibantah bahwasannya sujud sahwi juga dibolehkan ketika seorang melupakan kewajiban. Tidak sekedar dia melupakan sesuatu yang sunnah.